Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal akhawat a'azzakumullah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, nikmat yang terus bersambung, yang tidak pernah putus, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah ila sunnah, nikmatul ukhuwah, nikmatul sihhatil jasad, dan lain sebagainya. Kita selalu berada di dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk selalu mensyukurinya. Ayuhal ikhwah wal akhwat wal talabah a'azzakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita memulai kajian kita dari kitab Muzakiratul Hadithin Nabawi Bil Aqidati Wal Ittiba'i, terkait tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang akidah dan ittiba', mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Beliau di sini mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang akidah dan metode tarbawiyah, bimbingan agar kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang akidah dan yang lainnya dari ilmu-ilmu Islam. Kita masuk pada al-hadithul awal. Kita mulai dari hadis yang pertama. Walaupun sudah pernah dimulai pelajaran ini dan sudah pernah berjalan, tidak mengapa kita mengulang baru kembali. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan mengulang-ulang. Ketika diulang-ulang, akan hidup ilmu itu, akan semakin mantap. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Di hadis yang pertama ini diberi judul manhajud da'wati ilallah. Manhaj, metode dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang pertama ini beliau hafizahullah ta'ala membawakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adhan ilal Yaman qala innaka ta'ti qawman min ahli kitab فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم Sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. Hadis yang pertama ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Engkau akan berdakwah ke sana. Di sana ada ahlul kitab. Kemudian Rasulullah SAW membimbingkan kepada Mu'adz bin Jabal, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka seruan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu, ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, penting bagi kita semua ketika memulai dakwah, memulai dengan tauhid. Memulai dengan akidah wa tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Sebelum itu kita mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid, bagaimana makna tauhid, bagaimana penerapan tauhid, apa saja penghalang-penghalang, apa saja pembatal-pembatal tauhid. Ini yang pertama kali wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kemudian kita dakwahkan. Fa'inhum atau kali dari, kalau mereka sudah taat kepadamu, engkau dakwahkan tauhid, mereka mengikutimu, mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, mereka tidak pergi ke kuburan-kuburan untuk melakukan kesyirikan, mereka tidak bekerja sama dengan jin, syaitan, melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka menaatimu, mereka sudah kokoh, mereka sudah mengikutimu dalam hal ini. Ba'alimhum, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam. Apa saja sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sentum. Ini sholat 5 waktu. Wajib untuk menunaikannya. Tiang agama. Kalau seorang punya tiang, tentu akan tegak bangunannya. Kalau tiangnya tidak ada, maka tidak akan ada bangunan. Gak akan mungkin bangunan tanpa tiang. Gak akan mungkin ada bangunan tanpa tiang. Maka kalau orang sholatnya tidak bagus, sholatnya tidak baik, maka tidak ada tiangnya. Maka lihat perangai sehari-harinya. Jauh dari perangai Islam. Jauh dari bimbingan Islam. Maka lihat kehidupannya. Jauh dari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Ini kemudian perintah Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, pengenalan, Rasulullah SAW perintahkan Mu'ad untuk mendakwahkan sholat. Perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Hadza yadullu ala ahammiyati sholat. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Amalan jasad yang paling afdol, sholat. Tatkala seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, disertai dengan penentangan, tidak meyakini wajibnya, kafir. Para ulama sepakat akan kekafiran orang ini. Dia meyakini bahwa sholat itu yang wajib cuma 3 waktu misalkan. Kafir yang seperti ini. Beda halnya kalau dia malas-malasan. Dia malas-malasan sholat. Hari sholat, nanti siang tidak sholat. Males. Tapi masih meyakini wajib 5 waktu. Para ulama terjadi perbedaan pendapat akan kekufurannya. Jumhur mayoritas ulama berpendapat tidak. Selama dia masih meyakini itu wajib, tidak kafirnya. Meskipun sebagian ulama berpendapat kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Disebutkan dengan dalam sebagian hadis dengan lafaz yang seperti ini. Sebagian ulama berpendapat tidak kafir orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Akan tetapi dia masih meyakini hal itu wajib. Barakallahu fikum. Selama dia masih meyakini hal itu wajib, maka tidak sampai pada tingkatan kafir. Wallahu a'lam, yang terakhir ini adalah yang rajih, yang kuat. Namun terjadinya perselisihan pendapat di antara ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan kafir atau tidaknya menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Para ulama berselisih. Menunjukkan meninggalkan sholat itu sangat berbahaya, tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya. Barakallahu fikum. Sehingga bagi kita semua adalah untuk tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Meskipun ada 2 pendapat dalam hal ini. Meskipun kita telah merajihkan, menguatkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Namun tetap berbahaya. Orang yang meninggalkan sholat itu sangat berbahaya. Ini yang kedua. Fa'in ata'uka lidzalik, jikalau mereka mentaatimu dalam hal itu, taat mereka menunaikan sholat 5 waktu. Fa'alimhum, kabarkan kepada mereka. Annallaha aftaradu 'alaihim shadaqatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Zakat wajib bagi seorang yang memiliki harta yang lebih untuk menzakatinya, memberikan zakat sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya zakat, zakat mazra', zakat di perkebunan, tanaman. Ada yang namanya zakat fitrah. Ada yang namanya zakat peternakan, memelihara kambing, ada zakatnya. Memelihara sapi, unta. Barakallahu fikum. Ada zakat uang yang ditabung, ada zakatnya. Kalau sudah sampai nisabnya dan haul, sudah sampai haul 1 tahun. Jadi zakat ini harus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Harus sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita asal-asalan dalam membuat syariat. Haram hukumnya. Kita membuat-buat sendiri zakat. Zakat harus dikeluarkan setiap bulan dari yang berprofesi ini, profesi ini, profesi ini. Tidak boleh yang seperti itu. Harus berdasarkan dalil yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inhum ata'uka lidzalik," jikalau mereka menaatimu dalam hal ini, "fa iyyaka wa qara'ima amwalihim," hati-hati engkau. Jangan sampai engkau mengambil harta-harta yang berharga milik mereka. harta kaum muslimin itu sangat berharga. Harta sangat berharga. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak boleh mengambilnya tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa hak, haram hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, demikian pula darah kalian, kehormatan kalian, tidak boleh kalian nodai. Tidak boleh kalian, sesama kalian untuk saling menghancurkannya. Haram hukumnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau wahai Mu'ad dari doa orang yang terzalimi. Sangat berbahaya menzalimi manusia, masyarul ahibbah. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum ini, az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang agung ini, hati-hati engkau dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada di antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala pembatas. Maknanya adalah doanya orang yang terzalimi itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berhati-hati dari orang-orang yang terzalimi. Jangan kita menzalimi manusia sedikit pun. Karena kalau mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antaranya dan di antara doa di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa taala hijab, pembatas, enggak ada. Sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendolimi manusia ini banyak macamnya. Ada mendolimi dengan lisan, menyakiti. Menyakiti, mencela, menghina. Dolim. Hati-hati. Kalau dia angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati kita, bahaya. Kalau dia berdoa kejelekan, tidak ada di antaranya dan di antara Allah pembatas. Mendolimi dengan bentuk perbuatan. Demikian pula mendolimi dengan mengambil hak orang lain tanpa hak. Ini diantara bentuk-bentuk kezaliman. Maka hendaklah kita jauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari kezaliman. Kezaliman itu akan menghilangkan cahaya seorang muslim. Cahaya seorang muslim akan hilang dengan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Zakah nomor 1395. Demikian pula nomor 1458. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabul Aiman, hadis nomor 31. Demikian pula dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Zakah. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Zakah, nomor hadis 1783. Demikian pula dikeluarkan oleh Ad-Darimi, nomor hadis 1662. Dan seterusnya. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala tentang hadis ini. Rawil hadis, yang meriwayatkan hadis, Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muthalib Al-Hashimi ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, namanya adalah Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib. Di sini ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad bin Ziyad. Bin Hashim. Nah, sama seperti di sini. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketemu di sini. Al-Hashimi, beliau adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abbas. Demikian pula paman Abdullah. Abdullah punya paman. Nama pamannya Abdullah. Akan tapi sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi Abdullah bin Abbas belum bersua dengan pamannya. Al-Habrul Bahru. Beliau dijuluki dengan Al-Habru Al-Bahru. Ini julukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Habru Al-Bahru. Al-Habru maknanya adalah tinta. Saking banyaknya ilmunya, tersebarnya ilmunya di seluruh banyak macam penjuru, beliau dijuluki dengan Al-Habru. Demikian pula Al-Bahru, lautan, lautan ilmu. Ilmunya sangat luas. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dijuluki Al-Habru Al-Bahru. Tinta ilmu dan lautan ilmu. Ini julukan yang disematkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena beliau belajar semenjak kecil. Semenjak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal usia beliau masih kecil, masih muda. Beliau mendatangi sahabat-sahabat untuk menanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu, sehingga kesabaran itu membuahkan hasil yang sangat bermanfaat untuk beliau dan untuk kaum muslimin, disebabkan kesabaran beliau dalam belajar, kesabaran beliau dalam menghafal hadis, dalam mengamalkannya, dalam menerapkannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki Al-Habru Al-Bahru lisa'ati ilmihi, karena ilmunya sangat luas. Wa huwa ahadul muktsirina min as-sahabati. Beliau adalah salah satu dari muktsirin, dari kalangan sahabat. Apa yang dimaksud dengan muktsirin? Sudah sampai kita pelajarannya. Minal muktsirin fil hadis. Minal muktsirin fil hadis yang dimaksud adalah sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dijuluki dengan minal muktsirina fil hadis. Abdullah bin Abbas adalah salah satu di antaranya. Wa ahadul abadilah, dan salah satu dari abadilah, dari kalangan fuqaha sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Mata sanata samanin wa sittin. Beliau meninggal pada tahun 68. Pada tahun yang ke-68. Al-Mufradat. Kata-kata yang ada dalam hadis. Ba'asa maknanya arsalah. Ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab. Humul Yahudu wa Nasara. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini, mereka muslim. Mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini, tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir dikatakan. Orang kafir. Ahlul kitab. Adapun makna syahadatu alla ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah maknanya adalah al-i'tirafu bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Meyakini, mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil, tidak benar. Peribadatan kepada selain Allah tidak dibenarkan. Wa syirkun billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat iwahidullah, mentauhidkan Allah, maknanya yufridu, mengesakannya. Bil ibadati wahdah, dengan ibadah. Hanya kepadanya saja dalam beribadah. Iftaradha maknanya adalah aujaba wa hatama, mewajibkan. Sadaqatan al-muradu biha, yang dimaksud dengan sadaqah adalah az-zakatul mafrudah, zakat yang diwajibkan. Ata'uka maknanya adalah inqadu wa intasalu, mereka tunduk patuh dan menerapkan. Qara'im maknanya adalah khiyarul mal, harta yang bagus, wa anfasuhu yang berharga, yang paling berharga, wa aktsaruhu tsamanan yang paling mahal harganya. Penjelasan hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. يبين الحديث الخطوات الواجبة التي يجب أن يسلكها الداعي إلى الله. Hadis ini menjelaskan apa saja yang wajib yang seharusnya ditempuh oleh da'i إلى الله. فأول شيء يجب أن يبدأ به هو الدعوة إلى التوحيد. Perkara pertama yang wajib dimulai adalah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan tauhid, wa iqradullahi wahdah bil ibadah, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam ibadah. Endak anta kum cuci muka silakan. Wal ibtiad anis syirki saghirihi wa kabirihi, dan menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, besar dan kecil. Jauhi berbagai macam bentuknya yang namanya kesyirikan, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Wadzalika yakunu, yang demikian itu, bisyahadati an la ilaha illallah, dengan kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wal maksud bihadhihi syahada, yang dimaksud dengan kesaksian ini adalah annal ibadat bi kulli anwa'iha haqqun sabitun lillahi wahdah, bahwa ibadah-ibadah dengan berbagai macam jenisnya adalah hak murni milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. La yastahiqu siwahu minha syai'an, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak sedikit pun. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Malaikat yang didekatkan tidak boleh diibadahi. Tidak boleh bagi manusia untuk beribadah kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk min makhlukatillah, salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat tidak layak bagi seseorang untuk beribadah kepada malaikat. Barakallahu fikum. Meyakini bahwa malaikat memberikan manfaat dan mudarat, tidak boleh. Wajib bagi kita untuk meyakini ibadah itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nabiyun mursalun, demikian pula nabi yang diutus, tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kuburannya, minta supaya dimudahkan rezeki, minta supaya dilancarkan rezeki, supaya dimudahkan punya anak, supaya dimudahkan warungnya, supaya dimudahkan usahanya, bisnisnya. Datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh ke Mekkah, niat intinya cuma untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang demikian ini, bahaya pemahaman yang seperti ini. Datang ke Mekkah manfaatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan datang ke kuburan Nabi dengan minta-minta yang seperti ini. Ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta-minta di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa li ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau melakukan kesyirikan. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak mengenal Islam dengan sebenarnya. Bersumpah atas nama Allah, bagus yang demikian ini. Sumpah yang baik adalah sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah yang benar. Walaupun nanti ada pembahasan tidak boleh banyak bersumpah. Akan tetapi ketika seorang ingin bersumpah, hendaklah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia bersumpah juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Nabi Muhammad. Hadza batil. Yang seperti ini batil, tidak benar. Tidak boleh bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Ka'bah, demi masjid. Tidak boleh yang demikian. Demi Al-Qur'an, tidak boleh. Bersumpah wajib untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahi billah, wallahi tallahi billahi. Demi Allah, semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wala rajulun salihun. Tidak boleh beribadah kepada rajulun salih. Seorang laki-laki yang dikatakan salih. Tidak boleh kita beribadah kepadanya. Bagaimana bentuk beribadah kepada orang-orang salih? Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Datang ke kuburannya. Minta wasilah. Minta supaya orang soleh yang ada di kuburan ini menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dosanya diampuni. Dia merasa dia tidak sanggup untuk berdoa kepada Allah langsung karena dia banyak dosa. Akhirnya dia datang ke kuburan orang soleh. Berdoa kepada orang soleh ini supaya menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza batil yang demikian. Tidak dibolehkan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ketika mereka dikatakan, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada Allah. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, kata mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka semua yang kami sembah, yang kami jadikan sesembahan. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami beribadah kepada Allah. Tidaklah yang kami inginkan supaya mereka-mereka ini, orang-orang soleh ini, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syirik mereka, orang-orang terdahulu. Maka kalau ada orang belakangan sekarang ini melakukan perbuatan yang seperti ini, maka sungguh dia telah mencontoh orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingkari. Allah katakan di akhir ayat bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula datang ke kuburan orang-orang tertentu, orang soleh, minta supaya dilancarkan usahanya, minta supaya diluluskan ujian, minta supaya dapat keturunan. Hadza batil. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Orang yang di dalam kubur itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Sudah meninggal dunia. Dia sendiri sedang merasakan apa yang dia rasakan di dalam sana. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaatnya pada kita semua. Apa yang membuat kita menarik, apa yang membuat perhatian kita terhadap kubur-kuburan yang ada di sana. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mendorong. Bahkan mereka terhadap diri mereka sendiri membutuhkan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Agar mereka diringankan dosanya, diringankan azabnya. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang dianggap soleh. Ini taruhlah kita katakan sebagaimana yang dikatakan mereka, orang soleh, benar-benar soleh. Benar-benar soleh. Naam, soleh dia. Semasa hidupnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya dia kumpul bersama orang-orang saleh, dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini orang yang dianggap saleh. Beda orang yang dianggap saleh dengan orang yang saleh. Orang yang dianggap manusia saleh padahal dari kalangan mubtadi'in. Bahkan na'udzubillah dari kalangan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat dimintai kuburannya. Haram yang demikian ini. Tidak diperbolehkan. Wala hajarun, dan tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan batu. Ada apa? Naam, bisa seorang melakukan yang demikian ini. Tidak menutup kemungkinan beribadah dengan batu tersebut. Batu yang dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang diletakkan di tempat-tempat tertentu diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hadza batil yang demikian. Batu tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan batu. Na'udzubillah. Sebagian manusia melakukan perbuatan yang demikian ini dengan batu dia bersandar, dengan batu dia bertawakal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau batunya dibawa, aman. Aman dia pergi. Kalau batunya tinggal, mulai resah hidupnya. Apa ini? Jangan-jangan saya celaka, jangan-jangan. Akhirnya hidupnya susah karena bertawakal kepada batu. Ada yang demikian itu. Na'udzubillahi min dzalik. Atau cincin-cincin yang dia yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ketahuilah itu benda mati semuanya. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala syajar, wala syamsun, wala qamar. Demikian pula tidak boleh seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pepohonan. Ini pohon yang dianggap angker, bisa memberikan manfaat dan mudarat, harus diberi sajian seminggu sekali. Kalau tidak nanti dia ngamuk. Kalau dia ngamuk nanti bahaya, rumah tangga kita hancur semua sekampung ini. Atau hidup kita melarat semua, rezeki kita kurang, warung kita tidak lancar. Na'udzubillah. Ini keyakinan-keyakinan yang batil, tidak diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam memerangi keyakinan yang seperti ini. Pohon, pohon itu ditebang saja selesai, tidak ada masalah. Pohon itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti takut dengan pohon? Kenapa kita mesti beribadah dengan pohon? Barakallahu fikum. Demikian pula matahari dan bulan. Matahari dan bulan memiliki manfaat memang. Matahari dan bulan, matahari bisa menyinari kita semua di siang hari, pakaian kita bisa bersih, bisa kering. Demikian pula rembulan, kita di malam hari tidak gelap-gelapan. Yang besar manfaatnya seperti ini, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Bahkan wajib bagi kita untuk beribadah kepada yang menciptakan matahari dan bulan, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Qala hafizahullah, fala yud'a illallah wahdah, tidak boleh diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala yustaghathu illa bihi, tidak boleh diistighatsahi melainkan Allah. Istighatsah maknanya adalah memohon pertolongan dalam kondisi genting. Ini makna istighatsah. Tidak boleh beristighatsah melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna istighatsah? Makna istighatsah. Makna istighatsah. Makna istighatsah. Makna istighatsah. Makna istighatsah. Makna istighatsah. Berdoa di saat genting. Tadi disebutkan, enggak ada yang nyata. Catat Pak Edan makanya. Jangan ngamun. Barakallahu fikum. Jangan ribut. Jangan ribut. Duduk yang rapi, catat faedah. Ini makna istighatsah. Apa istighatsah? Beri. Apa istighatsah? Beri. Apa istighatsah? Berdiri. Apa istighatsah? Berdoa saat keadaan begitu. Duduk. Apa istighatsah? Apa istighatsah? Dalam keadaan genting. Perhatikan maksudnya. Sudah berapa kali diulang? Dua kali. Barakallahu fikum. Ini makna istighatsah. Memohon pertolongan kepada sesuatu dalam kondisi genting. Tahu dalam kondisi genting? Apa contohnya dalam kondisi genting? Bisa jawab dulu. Contoh dalam kondisi genting. Tahu genting? Tahu. Apa contohnya? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti? Seperti seorang dalam perjalanan mau ke Jawa misalnya. Itu kan penting di dalam kapal. Penting. Kita naik kapal nyebrang lautan itu penting. Apakah kapal ini akan tenggelam atau tidak? Terlebih lagi kapalnya goyang-goyang. Penting. Maka di saat itu hendaklah seorang muslim istighosahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam pesawat, pesawat terbang, pesawatnya goyang-goyang, oleng. Ini bahaya. Genting ini, kondisi genting. Keadaan mengancam. Antara selamat dan tidak selamat. Kalau dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti inilah keyakinan yang benar. Tapi kalau dia bersandar dengan jimat-jimat, batu-batu, maka ini keyakinan yang musyrik, sudah meninggal dunia, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ternyata memang benar pesawatnya hancur, dia meninggal dunia. Na'udzubillah, meninggal dalam keadaan musyrik. Orang yang musyrik kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-dhalimin min ansar." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia haram untuk masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang musyrik, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawakkal illa alaihi, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yakhafu, tidak boleh takut. Wa yurja, dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan contoh perbuatan syirik. Kalau bisa jawab itu. Contohnya? Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada kuburan. Contoh ibadahnya seperti? Seperti berdoa. Ahsan. Ijlis. Contoh perbuatan syirik berikutnya. Beribadah kepada berhala dan beribadah kepada Allah. Sen. Ijlis. Anda. Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ijlis. Wala yakhafu wala yurja illa hu. Tidak boleh takuti dan diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ أَوْ غَيْرِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Barang siapa yang memalingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah ini atau selainnya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلْظَالِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun di neraka nanti. وَالْمُرَادُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, yang dimaksud dengan لا إله إلا الله adalah laisa mujarradan nutqi, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau mengucapkan saja, banyak orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan hanya sekedar mengucapkan yang dimaksud di dalam Islam. Akan tetapi yang dimaksud di dalam Islam adalah balla budda min ma'rifati ma'naha, bahkan harus mengetahui maknanya. Harus mengetahui makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha. Itu bahwa bisa ada baru yang berhak selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah ini. Kalau la ilaha illallah dimaknakan tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Kenapa? Karena kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu Allah. Setiap yang disebut Tuhan, Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi yang disebut dengan Tuhan itu Allah. Orang-orang Nasrani, orang-orang kafir menyebut Tuhan. Berarti Allah tidak benar, ya. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah. Naam, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi itu Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang batil. Tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Wal amali bi muqtadaha, dan harus bagi seseorang untuk beramal dengan keharusan-keharusan dari la ilaha illallah. Keharusannya adalah beribadah kepada Allah semata, menetapkan peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala macam bentuk sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wala budda min istikmali syurutiha, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 9. Ada 9 syarat-syaratnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jikalau ada yang ditanyakan, cukup kalau bisa ditulis di kertas.